الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita tadi di halaman berapa? Beda ya. Waqala subhanah ya. Masih dilanjutkan doa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pada Allah mukhlisina lahuddin. Maka berdoalah pada Allah dengan mengikhlaskannya. Mukhlisina lahuddin, mukhlisina lahu fitu'a. Memurnikan. Makna mengikhlaskan itu bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang Indonesia. Saya ikhlas, saya legowo. Saya ikhlas, kata sang istri, kamu nikah lagi. Bukan itu maknanya. Tapi ikhlas di sini, kenapa Edward di sini tersenyum ini? Ada istrinya? Siapa di sini yang sama istrinya? Arepi saya sih. Mantul. Pak Yanto. Pak Yanto mah gak bakal lah. Ya, makna ikhlas di sini bukan yang dipahami oleh kalangan kita sekarang. Logowo, tapi makna ikhlas ini memurnikan. Oleh karena itu surah Al-Ikhlas di Al-Quran itu ada dua, Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Qul Ya Ayyuhal Kafirun itu surat Al-Ikhlas pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Qul Huwallahu Ahad itu Al-Ikhlas pemurnian bahwasanya Allah terbebas dari keserupaan dengan makhluk. Nah, itu maknanya Al-Ikhlas. Maka doa hanya dimurnikan untuk Allah Tabaraka Ta'ala. Fasamma du'a'u dinan, maka Allah menamakan doa ini sebagai agama. Lihat di ayat. Fa'budullaha mukhlishina lahuddin, maka berdoalah kepada Allah dengan memurnikan doa tersebut, din tersebut, agama tersebut. Maka Allah menamakan doa di Al-Quran sebagai ibadah dan sebagai agama. Sebagai ibadah, Allah namakan doa sebagai ibadah di ayat yang tadi. Innal ladina yastakbiruna an ibadati. Di surah Al-Ghafir tadi. Yang berikutnya, mukhlisina lahuddin. Din itu adalah doa. Kama sammahu fil ukhra. Sebagaimana Allah namakan doa di ayat yang lain, ibadatan. Sebagai ibadah di surah Ghafir tadi. Idan, jika demikian, kalau begitu, faddu'a'u dinun, maka doa itu adalah din, agama. Waddu'a'u ibadatun lillahi, maka doa adalah peribadatan kepada Allah. Wahada mimma yadullu ala idomid du'ai, maka hal ini menunjukkan akan keagungan doa, bahwasanya doa dinamakan sebagai ibadah, doa dinamakan sebagai agama. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wa annahu la yajuzu ay yad'uwa ghairallahi, bahwa tidak boleh, tidak diperkenankan ay yad'uwa seorang berdoa ghairallahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu huwal qadiru ala kulli syai'in, karena dialah Allah yang qadir maha mampu atas segala sesuatu. Wa huwal ladzi, dan dialah Allah yang idza da'awtahu, apabila anda berdoa kepadanya, fa innahu yaqdiru ala ijabatika, karena maka dialah yang mampu untuk mengijabah doa anda. Wa yaqdiru ala i'ta'ika, dan yang mampu untuk memberikan anda ma turidu, dari apa yang anda kehendaki, yang anda haturkan dalam doa anda. Amma ghairullahi fa innahu ajizun, adapun selain Allah maka dia lemah, tidak mampu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qul ud'ul ladina za'antum min dunillah, katakanlah, berdoalah kalian kepada yang kalian sangka tadi, selain Allah tadi yang kalian sangka itu sebagai Tuhan tadi. La yamlikuna mithqala dzarratin, yang kalian jadikan tempat berdoa tadi, kalian berdoa kepada Yesus, kalian berdoa kepada Siddhartha Gautama, kalian berdoa kepada Dewi Sri, kalian berdoa kepada berhala-berhala, mereka enggak punya sebesar zarah pun fisamawati wala fil ard. Mereka enggak punya perbendaharaan di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Mereka enggak punya syirk, enggak punya saham, enggak punya andil sedikit pun dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min nadhir. Min dhahir afwan. Min dhahir wa ma lahu minhum min dhahir. Dan dan dia pun juga tidak ada yang membantu dia dari kalian ini. Wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Dan tidak bermanfaat pemberi syafaat di sisinya kecuali bagi yang Allah berikan izin. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah?" Perhatikan, dan siapakah yang lebih sesat? Siapakah manusia yang siapakah yang lebih sesat? Yang paling yang lebih sesat mimman yad'u min dunillah daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Yaitu man la yastajibu lahu, yaitu yang tidak mampu mengijabah dia, mengabulkan doa dia, ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat, wa hum an du'aihim ghafilun, sedangkan mereka yang jadi objek ibadah ini, mereka sendiri pun lalai dari doa-doa yang dihaturkan kepadanya. Berdoa kepada patung, patung ini lalai, enggak mampu untuk merespon. In tad'uuhum la yasma'una du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, kalian mereka pun tidak mampu mendengar doa kalian. Li'annahum amwatun aw jamadatun la tasma'una du'aa, karena mereka amwat, mayit-mayit yang telah mati, orang soleh sekalipun. Wa jamad aw jamadat, benda-benda mati. La tasma'una du'a, yang tidak dapat mendengar doa. Walau sami'u mastajabu, seandainya mereka mendengar sekalipun, mereka tidak mampu merespon, menjawab, apalagi mengijabahi. Ma yaqdiruna 'ala al-ijabah, mereka tidak mampu untuk mengijabah doa-doa yang dihaturkan kepada mereka. Li'annahum fuqara'u, karena mereka orang fakir. La yamlikuna syai'an, enggak punya apa-apa. Untuk mencukupi dirinya sendiri aja enggak punya, apalagi untuk memberikan kepada orang lain. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wa la fil ard. Mereka enggak punya sedikit sewalau sebesar biji darah pun di langit maupun di bumi ini. Fa kaifa yad'una ma'a Allah? Maka bagaimana ceritanya mereka berdoa kepada benda-benda tadi di samping mereka berdoa kepada Allah? Bal kaifa yutraku du'a Allahi? Bagaimana juga doa kepada Allah ditinggalkan, wa yusrafu, dan dipalingkan. Ad-du'a, doa tersebut, li ghairillah, untuk diperuntukkan kepada selain Allah. Min haula'il amwati, dari mereka para mayit tersebut. Wal asjari, dari para pepohonan. Wal ahjari, bebatuan. Wal ghaibin, dari sesuatu yang enggak hadir. Aina uquli bani Adam? Mana coba, di mana akal bani Adam itu, di mana coba? Tad'u nasan, yang kalian engkau menyuruh kepada manusia, la yasma'u, kepada orang-orang yang mereka tidak mampu untuk mendengar. Walau annahum sami'u, seandainya objek doa ini mampu mendengar, lam yaqdiru 'alal ijabah, ternyata juga tidak mampu untuk menjawab, mengijabah, merespon. Di annahum la yamlikuna syai'a, karena mereka enggak punya apapun. Bahkan berdoa kepada selain Allah, ya, ini ditinggalkan oleh musyrikin Quraisy ketika mereka genting menghadapi peristiwa yang genting. Allah sebutkan ini di beberapa tempat di Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza massakum dur fil bahr, dhalla man tad'una illa iyya." Apabila kalian merasa dalam situasi gawat genting di lautan, maka hilanglah yang kalian sembah selama ini kecuali hanya kepada Allah, kalian ingatnya. Itu musyrikin Quraisy. Allah berfirman lagi bagaimana musyrikin Quraisy mampu menghadirkan doa kepada Allah di saat genting. Wa idza rakibu fil fulk da'allahu mukhlishina lahud din. Apabila mereka musyrikin Quraisy berada di tengah lautan, di dalam bahtera yang diombang-ambing oleh lautan, oleh ombak yang besar. Da'allah mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa dengan ikhlas, memurnikan hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat syirik lagi. Tapi kalau musyrikin zaman sekarang, genting, senang, bencana aman, panen kemarau, semuanya berdoa kepada selain Allah. Gak ada permurnian doa kepada Allah semata. Oleh karena itulah Syekh Muhammad At-Tamimi menyatakan, kesyirikan yang terjadi pada masa ini itu lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan pada musyrikin Quraisy. Karena musyrikin Quraisy mampu menghadirkan doa murni hanya untuk Allah. Di saat-saat tertentu, genting misalnya. Adapun kita sekarang, genting, lapang, susah, senang, gagal panen. Kemarau, hujan, semua berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada Mbah Wong Rokso, berdoa kepada Mbah Priok, pada Sunan Ampel, Sunan Wali, Sunan ini semuanya. Mereka berdoa hadirkan ke situ semua. Iya dan billah. Nah, ini ngeri. Ya, ngeri. Tapi sekarang kita masuk berikutnya al-istighosah. Isti'anah. Isti'anah adalah bagian dari ibadah. Qala asyikh al-isti'anah. Dia perhatikan penjelasan nomor footnote nomor 4 penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-isti'anah itu talabul auni ala amrin minal umuri. Meminta bantuan atau pertolongan ala amrin minal umur, dalam suatu perkara. Wa talabul auni ala kismain. Sedangkan memohon, meminta pertolongan, bantuan itu terbagi menjadi dua bagian. Dua jenis, dua macam. Al-kismu al-awwalu, jenis yang pertama. Antatlubal auna mimman yaqdiru ala i'anatika. Antatlubal auna, anda memohon atau meminta aun, pertolongan, mimman yaqdiru, kepada orang yang dia mampu, ala i'anatika, untuk membantu atau menolong anda. Wahada yajuz, maka ini boleh. Yajuzu antasta'ina bil makhluki. Yajuz anda memohon pertolongan kepada makhluk, fima yaqdiru alaih, yang dia mampu untuk menolongnya. Ya. Tolong beliin saya gorengan ke depan, tolong buatin kopi saya, tolong ambilin itu saya. Dia mampu. Mampu gak? Nah ini antum paham sini ya. Yang gak boleh itu apa? Yang dia objek kita mintai pertolongan tadi, dia gak mampu. Antum minta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, selamatkan saya dari azab kubur. Mampu gak Syekh Abdul Qadir Jilani? Mampu? Gak mampu. Maka ini ibadah. Dan berarti diberikan kepada selain Allah. Tapi kalau mampu dia, tolong dong, ya, pinjemin saya uang, mampu dia? Mampu, ibadah. Tolong dong pinjemin saya uang, saya gak mampu. Ah, kamu beribadah sama saya berarti. Enggak gitu. Kenapa? Karena hakikatnya dia mampu. Secara hukum asal dia mampu, tapi karena ketiadaan jadi gak mampu. Atau mampu cuman ya, karena dia udah tahu nih yang minjem ini punya madhab AA, afwan akhi. Wah, kapok udah pinjemin dia nih. Udah bilang aja gak ada dah. Ya. Itu madhab itu tersebar sih. Diminati oleh para culasiun. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Dan saling tolong menolonglah kalian, alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wala ismi wal udwan. Dan jangan tolong-menolong dan di atas dosa dan permusuhan. Nah, ini boleh. Fata'awanu bainan nas, maka tolong-menolong di antara manusia, fi ma yaqdiru 'alaihi, dari hal-hal yang mereka mampu untuk menolongnya, wa yanfa'uhum, memberikan manfaat kepada mereka, amrun thayyibun, maka ini perkara yang baik. Ya, perkara yang baik. Idza kana al-insanu hayyan hadiran qadiran, apabila seseorang di hayyan masih hidup, hadiran, dia ada di situ. Enggak gaib, ada di situ. Jadi orang kedua yang kita bicara dengannya. Qadiran, dan dia mampu untuk membantu kita. Ala an yu'inaka, untuk membantu. Yu'inaka, membantu Anda. Fa hadza la ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Ka antat luba, semisal Anda meminta man yusa'iduka, kepada orang yang menolong Anda, bil mali, misalkan dengan harta. Au yu'i au yu'inuka ala hamli syai'in, atau yang membantu Anda untuk membawakan sesuatu. Eh, bawain saya ini dong. Tolong bawain saya. Boleh. Au yu'inuka, atau membantu Anda ala bina'in ala bina'i ha'itin, untuk membangun ha'it, tembok. Ini minta bantuan ke tukang. Iya, tapi tukangnya bayar gitu ya, jangan minta bantuan aja. Au yu'inuka, atau yang membantu Anda ala hasadi dzar'in, untuk memanen zar'in, hasad, memanen tanaman. Hadhihi umurun, maka ini semua adalah perkara-perkara yaqdiru 'alaiha an-nasu, yang orang-orang mampu ya atas hal tersebut. La ba'sa, maka hal ini tidak mengapa, bil isti'anati, meminta pertolongan, bil makhluqina, kepada para makhluk tadi, fiha, dalam perkara yang mereka mampu tadi. Wa la yu'addu hadza, dan hal ini la yu'addu, tidak dianggap syirkan, sebagai sebuah kesyirikan. Wallah, kata Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan pertolongan, dan Allah, pertolongan Allah itu ada pada hamba selama hamba menolong saudaranya. Ya, kata Nabi SAW, unsur akhoka zaliman au madluman, unsur, suruh nolong gitu. Tolonglah akhok. Akhok di sini bukan mananya yang ngono. Ahok ini unsur ahok, your friend. Nah, bukan itu. Ahok, ya, saudaramu yang dolim maupun yang terdolimi. Ulu, yang dolim juga dia. Yaitu cegah dia dari kedoliman. Maka itu bentuk pertolongan kepada dia. Nah, ini minta tolong seperti ini enggak mengapa. Ini bukan syirik. Nah, sekarang annau usani, jenis yang kedua. Minta tolong yang haram. Nah, jadi dari sini antum sebenarnya udah paham ya. Kalau kita minta tolong kepada orang yang dia enggak mampu menolong kita kecuali itu hanya Allah, maka ini syirik. Tapi kalau yang kira-kira dia mampu, maka itu bukan syirik. Boleh. Ya, minjem uang, minjem apa, boleh itu. Dia, karena dia hakikatnya manusia mampu di situ. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, berikutnya. An-nau' tsani, ini yang keduanya, yang syirik ini. Al-isti'anatu bi ghairillah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Fima la yaqdiru 'alaihi illallah. Pada hal-hal yang tidak ada yang mampu untuk menolongnya kecuali hanya Allah. Kal-isti'anati fi husuli rizki, semisal memohon pertolongan untuk mendatangkan rezeki. Awil isti'anati bi husulil waladi wa dzurriyyati, semisal memohon pertolongan agar mendapatkan anak atau keturunan. Awil isti'anati fi syifa'il mardha, atau memohon pertolongan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang sakit itu yang menyembuhkan Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maritu fahuwa yashfin, apabila aku sakit dia menyembuhkan. Bukan dokter, bukan obat. Maka siapa yang mengatakan yang menyembuhkan dokter, obat, rumah sakit, maka dia telah berbuat syirik. Ya, harus dinisbatkan yang pertama adalah Allah. Nah, ini yang menyembuhkan enggak ada kecuali hanya Allah. Au ghairu dzalik, atau yang semisalnya, fa hadza la yutlabu illa min Allah, maka ini tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada Engkau. Na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau. Nasta'inu, kami mohon pertolongan padahal yang tidak ada yang mampu untuk menolong kami kecuali Engkau ya Allah. Itu maknanya. Perhatikan kalimat iyyaka na'budu. Ini aslinya kalau dalam grammar bahasa Arab ilmu nahwu itu maf'ul bihi itu adalah dhamir muttasil. Na'buduka wa nasta'inuka. Bukan pakai dhamir munfasil iyyaka, iyyaka seperti ini. Kenapa pakai dhamir munfasil iyyaka? Nah, ini memberikan faedah tambahan. Perhatikan deh. Ai la na'budu siwaka. Kami tidak beribadah kepada selain Engkau ya Allah. Nah, ini maknanya. Li'anna taqdimal maf'uli yufidu al-hasra. Karena takdim mendahulukan al-ma'mul, ma'mul itu yang iyyaka ini. Objeknya. Kami minta tolong kepada Engkau. Nah, kalimat Engkau ini makmul, objek dalam ilmu bahasa. Nah, harusnya dia dalam susunan kata bahasa Arab dia diakhirkan setelah kata kerja dan subjek. Fa'il subjek ya. Fa'il subjek. Dia harus diakhirkan dari fi'il, kata kerja dan subjek. Ya, tumben benar saya. Biasanya saya kebalik-balik subjek-subjek predikatnya. Nah ini namun objek ma'mul didahulukan. Didahulukan. Maka dalam bahasa Arab ini memberikan faedah pengetahuan, ya, penjelasan tambahan. Yaitu didahulukannya ma'mul objek iyaka itu yufidu al-hasr. Memberikan penjelasan faedah pembatasan. Artinya apa? Hanya kepada Engkau ya Allah, tidak kepada yang lain kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah, tidak kepada yang lain. Hanya Engkau saja Allah kami memohon pertolongan. Ya. Nah, ini maknanya. Summa qala, kemudian Allah berfirman wa iyyaka nasta'in. Ini sama. Objeknya didahulukan. Faedahnya apa? Sama kayak tadi. Memberikan pembatasan. Meminta pertolongan pada hal-hal yang hanya mampu Allah menolongnya. Kita hanya mintanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Hanya Allah saja semata. Nah, itu maknanya. Ai al-isti'anatu naw'un min anwa'il ibadah. Maka isti'anah, memohon pertolongan, adalah salah satu jenis dari diantara jenis-jenis ibadah. Wa hiya talabul auni minallahi ta'ala, yaitu memohon pertolongan kepada Allah ta'ala. Wa atfuha 'alaiha min babi atfil khasi 'alal 'ami ihtimaman bihi. Maka itu kan ada huruf ataf tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu wa-nya itu waw, kalau dalam bahasa Arab itu namanya huruf ataf. Perhatikan ya ikhwan, kami beribadah hanya pada Engkau dan kami memohon pertolongan hanya pada Engkau, kami beristianah hanya kepada Engkau. Isti'anah bagian dari ibadah bukan? Bagian dari ibadah. Loh kok disebut juga? Seharusnya apa? Kalau kita pakai kacamata kita, seharusnya iya karena buruh itu sudah mencakup semua jenis ibadah. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Semuanya, ibadah apa aja? Mau nazar, beristi'anah, beristighosa, doa, semuanya. Tetapi kenapa disebutkan isti'anah juga di sini? Nah, kata beliau di sini diatof, ya, diberikan kata sambung pakai wa bahasa kita, dan kepada Engkau kami beribadah dan kepada Engkau kami beristianah, ya, mengatopnya, memberi kata sambungnya aliha dari ibadah ke istianah, padahal istianah bagian dari ibadah. Ini bagian dari bab atof khas alal am. Kalau dalam ilmu bahasa Arab ini bagian atof, mengatopkan yang khusus dari yang umum. Yang umum ibadah, yang khusus istianah, yang khusus istianah. Ini kenapa demikian? Ihtimaman bihi, dalam rangka agar menjadi perhatian. Perhatian ini, ya. Kenapa demikian? Karena isti'anah, memohon pertolongan kepada selain Allah, yang permohonan pertolongan dia tadi hanya Allah yang mampu meresponnya, mengabulkannya. Ini kerap terjadi di masa itu sampai hari ini. Di mana musyrikin Quraisy mereka minta tolong kepada berhala-berhala mereka. Dan ini kerap terjadi. Maka Allah sebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal isti'anatu billahi bima la yaqdiru alaihi illallah. maka beristianah, memohon pertolongan kepada Allah. Bima la yaqdiru alaihi illallah. Ya, terhadap hal-hal yang tidak ada yang mampu untuk mengijabahnya, menolongnya kecuali Allah. Semisal apa? Kasyifail mardha, semisal menyembuhkan orang sakit. Wa inzalil matari, menurunkan hujan. Wa ijadir rizki, mendatangkan rezeki. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Minal umuri, dari berbagai hal-hal. Allati yaqdiru alaiha illallahu, yang hanya mampu untuk mengabulkannya kecuali hanya Allah. Yang tidak ada yang mampu mengabulkannya kecuali hanya Allah. Ya. Fahadihi la tutlabu illa minallah, maka yang seperti ini tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. La tutlabu minal amwati, tidak diminta kepada mayit-mayit. Wala minal kuburi, kepada kuburan-kuburan. Wala minal adrihati, adriha jamak dari dorih, itu lebih khusus dari sekedar kuburan. Dia pusara, kuburan keramat. Kalau bahasa kita apa? Kuburan keramat sama kuburan biasa. Hah? Bahasa kita apa bedanya? Langsung dipahami secara aksiomatis ya. Hah? Langsung dipahami. Kayak ini kuburan depan, kuburan depan. Tapi kalau antum ke makam Sunan Ampel, Sunan ya, itu namanya dorih, adriha jamaknya. Nah, itu pusara. Kuburannya lebih spesifik lagi. Mana lagi berikutnya? Wala minal asnam, tidak diminta kepada berhala. Wala minal ahjar, tidak diminta kepada bebatuan. Wal asjar, kepada pepohonan. Faman talabaha min ghairillahi, barang siapa yang memintanya kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu untuk menolongnya kecuali Allah. Fa innahu yakunu musyrikan asyirkal akbar, maka dia musyrik dengan melakukan syirik akbar. Al mukhriju minal millah, yang mengeluarkan dia dari millah Islam. Nah, ini sering terjadi ini. Ya, dia minta hal-hal yang tidak ada yang mampu mengabulkannya, dia minta kepada selain Allah. Dia minta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, dia minta kepada ya Ratu Pantai Selatan katanya. Siapa namanya? Nyi Roro Kidul. Tayyib. Nah, ini isti'anah. Berikutnya, jenis ibadah yang berikutnya, al-istighosah. Isti'anah sama istighosah itu kalau secara bahasa sama, minta tolong. Cuma istighosah lebih spesifik lagi, yaitu dia talabul ghaus, minta pertolongan dikala genting. Ya, dikala genting, dikala sulit, dikala syiddah. Ya. Talabul ghaus fi syiddah, di saat genting. Nah, istighosah sama seperti isti'anah, terbagi menjadi dua. Dia kalau kita minta kepada makhluk, kepada selain Allah yang dia mampu, maka ini jaiz boleh. Ya, maka ini boleh. Dan kalau diberi, kalau permohonan tersebut tidak ada yang mampu mengabulkannya kecuali Allah, kemudian kita minta kepada selain Allah, maka ini syirik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini, mengenai istighosah yang boleh. Yaitu bagaimana seorang pemuda Bani Israel ketika sedang bertikai dengan seorang pemuda Kipti, dia minta bantuan kepada Musa. Musa dari Bani Israel. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fastaghasahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwihi fastaghasalahu, maka beristighosahlah kepada Musa. Siapa itu? Alladhi min syi'atihi, seorang pemuda yang berasal dari kelompoknya Musa. Allah sebutkan beristighosah kepada Musa. Apa permohonan pertolongannya? Ala ladhi min aduwi, untuk melawan lawan bertikai dia. Musa mampu tidak? Pemuda dari Bani Israel, wahai Musa, saya sedang bertikai dengan ini, dia memukul saya. Musa mampu enggak? Mampu, bahkan dipukul Musa mati langsung orang tersebut. Dengan sebab itulah Musa lari, dikejar oleh ya Fir'aun dan suku Kipti, lari sampai ke Madian. Buron bahasa kita. Musa mampu, maka ini boleh. Namun ya ikhwan, para ulama menyatakan, walaupun hukum asal istighosah kepada selain Allah pada hal-hal, perkara-perkara yang selain Allah tadi mampu untuk mengijabahnya, namun para ulama memberikan batasan bahwasanya terkadang pintu itu ditutup. Kenapa? Agar tidak bergampang-gampang, bermudah-mudah beristighosah kepada selain Allah. Contohnya apa? Yaitu ketika para sahabat diganggu oleh musyrikin. Diganggu oleh musyrikin, maka mereka berkata, "Hayya bina nastaghitsu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayo kita beristighosah kepada Rasulullah. Apa pertolongan mereka? Yaitu agar gangguan musyrikin dapat dihindari, dapat diminimalisir oleh hadirnya Rasulullah. Rasulullah mampu enggak? Mampu enggak? Mampu. Ya. Kayak antum istighosah kepada Pak Polisi karena antum sudah dikepung oleh penjahat. Polisi mampu enggak? Mampu istighosah. Syirik enggak? Enggak. Nah, namun terkadang istighosah seperti ini ditutup. Kalau dalam ilmu usul fikih namanya satu dari'ah. Menutup celah jalan menuju hal yang diharamkan pada hukum masalahnya mubah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yustaghosu bi, innaman yustaghosu billah." Sesungguhnya aku tidak boleh diminta istighosah. Istighosah itu hanya dimintai hanya kepada Allah. Kenapa demikian? Karena istighosah ini permohonannya itu di saat genting hanya kepada Allah. Ya. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-istighosah itu nau'un minal isti'anah. Nah, dia adalah bagian dari isti'anah. Isti'anah yang tadi. Lakinnaha akhassu, namun dia lebih spesifik lagi. Ya, lebih khusus. Fal isti'anatu 'ammatun wal istighosatu khassatun. Isti'anah itu umum. Minta tolong kepada selain Allah. Ya. Kalau yang minta tolong kepada selain Allah pada hal-hal yang dia mampu, maka itu boleh. Kalau yang enggak mampu, maka dia syirik. Li'annaha la takunu illa fi umuri syiddati. Karena istighosah tersebut tidaklah melainkan dia pada umur perkara-perkara syiddah, genting. Allah Ta'ala berfirman mengenai istighosahnya para sahabat Rasulullah kepada Allah Ta'ala di perang Badar. Id yastaghizuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika mereka para sahabat beristighosah kepada Rabb kalian, maka Allah kabulkan permintaan kalian sehingga Allah menangkan mereka di medan Badar. Hadza fi waqti Badrin, ini di perang Badar. Lammastajja al-amru bil muslimin, ketika peristiwa genting terjadi pada kaum muslimin. Istighosu bi rabbihim, maka mereka beristighosah kepada Rabb mereka. Lakinnaha akhassu minal isti'anati, namun istighosah ini lebih khusus, lebih spesifik dibandingkan dengan isti'anah yang sebelumnya. Li'annaha la takunu illa fi hali syiddati, karena yang namanya istighosah itu tidaklah dilakukan kecuali di saat genting. La takunu fiha, ya, mana lagi berikutnya? Fayajibu ikhlasul istighosati, maka wajib memurnikan istighosah ini lillahi, kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Wala yajuzu al istighosatu bil amwati, tidak boleh istighosah kepada orang yang telah mati. Katsiran mimman yad'una al islam, banyak sekarang orang yang mengklaim mengaku-ngaku Islam. Idza waqa'u fi siddatin, apabila mereka terjatuh ke dalam peristiwa genting, yastaghitsuna bi amwatihim, mereka malah beristighosah kepada orang-orang yang mati di antara mereka. Wa auliyaihim, kepada wali-wali mereka. Wa yasrahuna bi asmaihim, mereka meneriakkan nama-nama mereka. Fil barri wal bahri, di daratan maupun di lautan. Hadza min ghillati syirkihim, ini adalah di antara parahnya kesyirikan mereka. Fasaru, maka jadilah aghladha syirkan minal awwalin, maka jadilah mereka lebih parah kesyirikannya dibandingkan dengan kesyirikan awalin dahulu di masa musyrikin Quraisy. Kalau musyrikin Quraisy jelas yang Allah firmankan, ya fa idza raqibu fil fulk da'allahu mukhlishina lahuddin, apabila mereka mengarungi lautan di atas bahtera mereka, maka mereka memurnikan doa mereka hanya kepada Allah di saat genting. Kalau sudah di daratan, idza najahum ya ila bari idahum yusyrikun, kalau sudah diselamatkan ke daratan mereka syirik lagi. Ya. Bahkan musyrikin Quraisy itu kalau sudah di tengah badai ombak lupa kepada berhalanya Manat, Huban, Lata, Uzza, lupa semuanya. Lupa. Wa idza massakum ad-durru fil bahr dhalla man tad'una min dunillah. Apabila kalian telah diterjang oleh ombak itu di lautan, hilanglah sembahan-sembahan yang kalian sembah selama ini selain Allah, hilang itu semua. Lupa lagi. Wa ilata uzza, enggak ada hubungan, enggak ada, hilang. Langsung tertuju secara fitrahnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah aku. Ini musyrikin Quraisy. Genting langsung hilang semuanya. Kalau kita sekarang gunting, oh ingatnya apa? Wah. Ingatnya langsung syirik. Merapi, oh langsung datang ke penunggunya. Wah, potong sembeli kambing. Oh, potong ini, potong itu. Semua kasih saji. Langsung ingatnya itu. Tiap hari syirik. Maka keadaan mereka lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan yang dahulu. Makanya benar kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Qaidul Arba'. Kesyirikan yang terjadi saat ini, saat ini saat beliau 300 tahun silam, lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan musyrikin Quraisy. Apalagi Syekh kalau hadir zaman sekarang. Dukun-dukun, peramal, bukan kita datangi. Yang kata hadis, man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, siapa yang datang ke dukun, aw arrafan, kedatang ke peramal, fasaddaqahu, dia membenarkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, berarti dia kafir terhadap risalah yang diturunkan kepada Muhammad. Tapi zaman sekarang dukun-dukun yang datang ke rumah kita, enggak ngetok-ngetok kita, assalamualaikum, tapi hadir di TV-TV, di gadget-gadget, di koran-koran, menawarkan ya, paket-paketnya, santet, pelet, semua. Loh iya, saya pernah baca itu. Hah? Menu, menu lagi tulisannya. Menu. Ya. Kalau kita datang ke restoran, menu. Oh, sate ini. Ini menunya. Santet, pelet. Ya Allah, ngeri amat. Belum lagi kesyirikan yang sering terjadi. Maka ini lebih parah. Lianna al-musyrikin al-awwalin, karena musyrikin zaman dahulu, yusyrikuna fi halatir rakhai, mereka menyekutukan Allah syirik di keadaan lapang. Lakinnahum fi halatis syiddati yukhlisuna ad-du'a wal istighatsata lillahi, namun di halah syiddah, fi halis syiddati, di saat genting mereka memurnikan doa mereka, istighosah mereka kepada Allah. Li'annahum ya'lamun, karena mereka mengetahui, annahu la yunqidhu minasyada'idi, bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan dari kegentingan-kegentingan ini illallahu, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma musyriku hadha zamani, adapun musyrikun zaman sekarang, musyrikin milenial, fa innahum ala al-aksi, mereka sebaliknya. Idza waqa'u fi siddatin, apabila mereka terjatuh ke dalam perkara yang genting, istighosah bi ghairillah, mereka istighosahnya justru kepada selain Allah. Istighosah kubro. Wa nadu bi asma'i ma'budatihim, mereka menyeru nama-nama peribadatan mereka. Nyeru itu panggil-panggil, Syekh Abdul Qadir Jalani. Oh. Mbah Priuk, Mbah Wong Rekso, Nyiroro Kidul, penunggu ini, penunggu itu, semua. Diberikan saji, dikasih kopi, hasil bumi, kepala kambing, semua diberikan. Kasih rokok. Pernah lihat gak sajen ada rokok? Ada kopi, ada rokok. Itu jinnya itu. Tukang nongkrong itu jinnya. Hah? Gaul. Kopinya kapal api. Temennya Pak Revi. Ya Allah. Mana lagi tadi? Kama huwa ma'lumun anhum, sebagaimana diketahui dari tentang mereka. Nah, berikutnya azabhu, zabhu, zabhul kurban, jenis ibadah berikutnya, menyembelih kurban. Ini ibadah. Adzabahu ala kismain, menyembelih itu ada dua macam. Al-kismul awwalu, jenis yang pertama, adzabahu li aklil lahmi, menyembelih hewan untuk dimakan dagingnya. Hadza mubahun, ini boleh. Walaysa huwa ibadatan, ini bukan ibadah. Ya, kita potong dan kita makan, ini boleh. ya, ada buat tamu, atau kita baru pulang dari safar, atau buat jualan karena dia tukang sate misalnya, boleh. Innama huwa dhabhun lil akli, ini penyembelih untuk makan, fahuwa mubahun, maka mubah. Illa annahu labudda ayyadhkura alaihi ismallahi inda dhabhi, namun annahu labudda, dia harus ayyadhkura menyebut alaihi pada sembelihan dia tadi ismallahi, menyebut nama Allah inda dhabhi, ketika dia menyembelih. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa la ta'kulu mimma lam yudh mimma lam yudhkarismullahi alaih, janganlah engkau makan ya daging-daging yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Ini boleh, ya. Antum baru pulang dari safar, ayo. Ya, baru pulang dari safar, ayo ini, saya mau ini bersyukur selamat dari safar. Makan-makan di rumah saya, potong ayam, ya. Potong bebek disembelih, potong ikan nggak pakai. Ikan itu nggak perlu, nggak ada syarat. Ya, berikutnya mana lagi? An-naw utsani. Ini jenis yang mubah ya, mau jualan dagingnya, mau dimakan sendiri, mau dihibahkan, ini boleh. Ini jenis yang kedua, azabhu ala wajhi at-taqarrubi ila Allah lillahi. Menyembeli ala wajhi at-taqarrubi. Menyembeli dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah jalla wa ala. Fa hadha naw'un min anwa'il ibadati. Maka ini adalah jenis di antara jenis-jenis ibadah. Kadzabhi al-adahi, semisal menyembelih hewan kurban tanggal 10 Zulhijjah, wa dzabhil hadi atau menyembelih hadyu, ini sama tanggal 10 Zulhijjah juga tapi untuk jamaah haji. Ya, jamaah haji dia menyembelih di Mina atau di seluruh kota Mekah, dia menyembelih setelah melempar jumrah. Nah, maka dia menyembelih. Wa dzabhil aqiqati lil mauludi, atau dia menyembelih hewan aqiqah untuk anak yang baru lahir. Hadhihi dhabaihu ibadatun, maka sembelian-sembelian ini semuanya adalah ibadah. La yajuzu at-taqarrubu biha illallah illa lillah, maka la yajuz, tidak boleh mendekatkan diri dengan sembelian-sembelian tadi kepada ya kecuali hanya kepada Allah. Faman dhabaha li ghairillahi, maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, ala wajhi taqarrubi, dengan niat bertaqarrub mendekatkan diri supaya selamat, supaya beruntung. Fa innahu yakunu musyrikan asyrikal akbar, maka dia musyrik dengan melakukan syirik akbar. Ya, bangun infrastruktur biar selamat, tanam pala sapi. Kenapa? Biar selamat. Ini taqarrub namanya kepada jin tadi. Ya. Biar enggak kesurupan. Satu pabrik, maka nyembelih jin. Ah, enggak nyembelih jin apa? Hah? Ngopi dulu. Aduh. Padahal kopi saya ini bukan kapal api ya. Salah sebut. Nah, on lagi. Mana tadi itu kan? Nah, ya, ini pernah ya kejadian ya, yang saya alami sendiri. Ada teman di pabrik di daerah Bekasi, itu setiap hari karyawannya kesurupan. Dipanggil ustadz-ustadz daerah situ lah ya, untuk rukiah. Jinnya nggak mau keluar, pokoknya nggak mau lah, bandel lah. Kalaupun keluar, pindah ke yang lain. Sampai pihak pabrik apa pengelolanya itu yang orang Jepang pusing, ini produksi terganggu, ini kesurupan mulu. Sama ustadz-ustadz yang daerah sana, ustadz-ustadz yang akidahnya lurus, jinnya nggak mau, ini makar jin, ini makar jin. Ternyata di belakang pabrik itu ada kampung yang di situ ada dukun, orang-orang situ nyebutnya biasa orang pinter, karena yang nyebut orang bodoh. Nah, jin tadi nyebut-nyebut isyarat. Yang ono ustaz, dipanggilnya ustaz ini. Kurang ajar ya. Tercemar nama ustaz. Nah, akhirnya datanglah. Ya, dukun tadi. Dukun tadi datang. Dukun tadi bilang, "Oh, apa ngerukiah? Ngerukiah itu cuma baca ayat 1-2, yang lainnya mantra-mantra dia." Ya, yang lainnya dialog-dialog dia. Baca cuma 1-2 ayat. Ini dukun, ini akidahnya berantakan, namanya dukun togut. Sama ustaz-ustaz yang lurus akidahnya enggak mau jinnya keluar. Ini makar jinnya, ini makar jin. Jinnya itu udah komplotan. Ya, dengan dukun tadi. Akhirnya dukun tadi bilang ke pengelola pabrik. Apa kata si dukun ini? Ini enggak bakal berhenti mereka ini jin-jin. Kecuali kalian pengelola pabrik menyembelih sekian ekor kambing, dipilih warnanya apa? Pilih warnanya apa? Itu jinnya udah nentuin warnanya apa. Udah kayak kisah sapi Bani Israil. Wah, lihat-lihat makar jin ini. Jinnya itu sengaja ya, apa ngerukiahin apa? Ayo ngerukiahin apa namanya? Merasuki orang-orang biar kesurupan. Ini makar jin. Biar nanti pihak pabrik menyembelih untuk dia takarrub. Walaupun nyembelihnya dengan nama Allah, tapi dalam rangka takarrub, maka ini musyrik, syirik akbar. Ya. Walaupun bismillah sekalipun. Tapi niatnya apa? Takarrub, maka ini syirik akbar. Pelakunya apa? Keluar dari Islam. Dan sembelihan ini jangan dikira, oh cuma nyembelih aja. Saya kan enggak nyembelih, ngasih kopi sama rokok, sama aja. Yang kata Rasulullah SAW, dakhala jannata rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dzubabin. Ada seorang pria masuk surga karena lalat, masuk neraka karena seekor lalat. Kenapa? Disebutkan oleh Rasulullah SAW, marra rajulani ala qaum wa lahum salamun. Ada dua pria yang melewati suatu kaum, yang kaum ini punya berhala. Siapa saja yang lewat berhalanya enggak dikasih lewat, kecuali para musafir yang melewati kampungnya mesti memberikan sesaji kepada berhalanya. Kalau enggak dikasih lewat, plus dibunuh. Ya, maka mulailah dua orang ini dicegat, dikatakan, korib, berikanlah sesaji pada berhala kami. Main isyini korib, kata dia, saya enggak punya apa-apa. Korib walau itu baban, berikanlah sesaji walaupun dalam bentuk seekor lalat, tanpa ada penyembelihan. Pakor bahu, diberikan sesaji. Kasih lewat, wadah kolan nar, dia masuk neraka. Yang kedua dikatakan bimbingan juga, dia mengatakan main di syaitu korib, saya enggak punya apa-apa. Ayo, kayak tadi, korib walau dzubaban. Kamu berikanlah sesaji dengan niat mendekatkan diri kepada berhala kami walaupun dalam bentuk seekor lalat. La uqarribu dunallahi azza wa jalla, kata orang yang kedua. Saya enggak akan memberikan sesaji mendekatkan diri kepada apapun kecuali kepada Allah. Dipenggal lehernya dan dia masuk surga. Ya, saya enggak nyembeli kok, cuman ngasih pisang, ngasih rokok, ngasih kopi, ya, diberikan sesaji. Nah, itu namanya dalam rangka taqarrub. Nah, ini. Mana lagi berikutnya? Ya. Allah taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya sholatku, nusuki, nusuk itu sembelihan, dzabhi. Nusuk adzabhu. Ya. Sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka kata Syekh Shalal Fauzan, an-nusuku adzabhu. Nusuk maknanya sembelihan. Wa qaranahu ma'as salati. Dan Allah menggandengkan sembelihan tadi, nusuk tadi dengan sholat. Sebagaimana sholat tidak boleh kita berikan kepada selain Allah, demikian pula sembelihan kita tidak boleh berikan kepada selain Allah. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, siapa yang memberikan sesaji untuk selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Nabi SAW bersabda, la'anallah man dhahaba li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kalian kepada Rabb kalian, sholat id, idul adha, wanhar, dan menyembelihlah. Ya. Kata Syekh, korona an-nahra ma'as sholati. Allah menggandengkan an-nahra, penyembelihan, dengan sholat. Fakama annahu la tajuzu as-sholatu li ghairillah. Maka sebagaimana tidak boleh sholat li ghairillahi, diperuntukkan untuk selain Allah. Fakadhalika, maka demikian pula, adzabhu menyembelih, wan nahru, ya sama ini adzabhu wan nahru menyembelih di waktu tanggal 10 Zulhijjah, ala wajhi taqarrubi dengan niat mendekatkan diri, la yakunu illa lillah, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Faman dhabaha, barang siapa yang menyembelih, yataqarrabu ila mayyitin, yang dia niat untuk mendekatkan diri kepada mayit, au ila qabrin, atau kepada kuburan, au ila dharihin, kepada pusara-pusara kuburan keramat. Kama alaihi ibadul kuburi al-yawma, sebagaimana yang terjadi dari para penyembah kuburan, kuburiyun al-yawma hari ini. Wa innahu yakunu musyrikan asyirkal akbaro, maka dia musyrik dengan syirik akbar. Wafil hadis, dan dalam sebuah hadis, an aliyin dari Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la'anallah, la'anallahu, Allah melaknat, man dabaha li ghairillah, orang yang menyembelih untuk selain Allah, wa la'anallahu man la'ana walidayhi, man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wah. Ya. La'anallahu man awa muhdisan, Allah melaknat muhdisan. Muhdisan ini para ulama ada yang mengartikannya pertama sebagai penjahat, orang yang berlaku jahat, yang kedua yang ahli bid'ah, muhdis, yang melakukan perbuatan muhdas. La'anallahu man ghayyara manalar ardi, Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Ya, batas tanah dia padahal cuma sekian dirubah biar lebih panjang. Nah, ini Allah laknat. Kemudian kata Syekh, "Famin hadhil umuri al-mal'uni man fa'alaha," maka di antara perkara-perkara ini yang mal'un, yang dilaknat ini, man fa'alaha, maka barang siapa yang melakukannya, yaitu adzabhu adzabaha li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Faman dhahaba li ghairillah, siapa yang menyembelih untuk selain Allah, ka'ayyad baha lil quburi, seperti dia menyembelih untuk kuburan, yataqarrabu ilaihim, yang dia mendekatkan diri kepada kuburan tadi, liyaqdu lahu hawaijahu, agar kuburan-kuburan ini menunaikan, memenuhi hajat-hajat dia. Au yadbaha lil jinni, atau dia menyembelih untuk jin, min ajli alla yadurruhu, supaya jin itu tidak memudaratkan dia. Kayak tadi, supaya jinnya enggak bikin kesurupan terus. Kama yaf'aluhu ba'dun nasi, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, idza nazala manzilan, apabila dia tinggal di sebuah tempat yang jadidan, manzilan, rumah baru. Dia tinggal di rumah baru. Yadbahu lil jinni, dia nyembelih jin, min ajri annahum la yadurunahu, supaya jinnya tidak mengganggu dia. Ya, fi hadzal manzili, di rumah yang baru tadi. Yadbahu indal babi, dia nyembelih hewan di dekat pintu rumah yang baru. Wa yarushu min damihi, dan dia menyiram-nyirami darah hewan yang disembelih tadi. Ya. Alal judran, ke tembok-tembok. Yataqarrabu ilal jinni, yang dia mendekatkan diri kepada jin tadi. Oh, ini ngeri ini. Ada enggak di tempat kita? Ini Syekh ini berkata demikian, mungkin di Saudi. Di tempat kita ada kayak gitu? Ada juga. Nanam kepala rumah baru. Subhanallah. Jinnya ketawa, senang. Ini ngeri ya kalau ada. Kalau ada jin gampang, kata Nabi SAW, ya. La taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana yanfiru minal bait allazi tuqra fihi suratul baqarah. Setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Nah. Aw idza qama mashru'an minal masyari'. Ya. Atau jika dia mengerjakan masyru' proyek, minal masyari', dari proyek-proyek, kal masani', semisal pabrik-pabrik, yadbahu inda awwali harakatil aliyati, maka dia menyembelih ketika pertama kali aliyat, itu alat mesin-mesin, alat-alat tadi bergerak itu sembelih barengan sama alat produksi, li ajli annal masani'a, bahwa pabrik-pabrik tadi, supaya pabrik-pabrik tadi taslamu, selamat. Ini Syekh tahu ini di Saudi. Kalau di Indonesia gimana nih? Ini di Saudi Syekh tahu ini terjadi. Ceplok telur. Dalam rangka apa? Dalam rangka selamat, ya itu tadi. Lalat aja menyebabkan seorang masuk juga masuk neraka. Apalagi telur. Dalam rangka apa? Kalau dalam rangka biar selamat, nah ini sama. Ceplok telur. Ya. Apa? Ulang tahun. Nah, barakah kali itu. Wa kadzalika idza qadima ya. Demikian pula jika datang ya apa namanya? Mulkun atau malikun minal muluki, raja dari para raja-raja, au ra'isun minar ru'asai. Ya, kalau datang raja-raja, presiden-presiden datang yadbahuna inda wusulihi, maka mereka menyembelih ketika kedatangan sampainya raja presiden tadi. Oh, Pak Jokowi datang, sembelih ayam. Pak Jokowi datang ya. Pas Pak SBY datang, sembelih. Wassalamu alaihi ta'ziman lahu, dan mengucapkan salam, menyembelih, mengucapkan salam dalam rangka mengagungkan presiden, pemimpin tadi, raja tadi. Ya. Dzabha tahiyatin, menyembelih sebagai penyembelihan penghormatan. Amma law kanu yadba, ini maka ini syirik. Amma law kanu yadbahuna lahu liwalimatin, adapun jika mereka menyembelih, oh Pak SBY datang, sembelih kambing. Kata Pak SBY, ngapain kamu sembelih kambing? Buat nyambut saya? Bukan, buat makan-makan. Nah, liwalimatin untuk jamuan, maka ini boleh. Fala baksa. Ya, fala baksa, maka ini boleh. Nah, datang nih wali kota Bekasi. Siapa? Kita ini bukan kota ya. Dusun ini, desa. Ampun, mau bukan wali kota. Hah? Apa kabupaten ya? Siapa wali kota? Wali kota. Apa namanya? Bupati. Siapa? Enek. Wah, visijennya. Kanat visijennya. Kelas dah. Gak bisa ngunjungin, ada kita juga yang musuh. Mana berikutnya? Hadza minal mubahat. Nah ini mubah, kalau tadi Pak SBY datang, sembelih. Buat apa? Makan-makan, Pak SBY datang. Nah. Tapi Pak SBY datang, sembelih, kenapa? Dalam rangka menghormati Pak SBY. Nah ini syirik. Syirik apa? Syirik akbar, gak tanggung-tanggung. Mana lagi berikutnya? Lakin yadbahuna ta'diman lahu, namun dia ternyata menyembeli sebagai pengagungan untuk pemimpin tadi yang baru datang tadi. Ya, idza nazala minat ta'irati, apabila dia baru turun dari pesawat, au nazala minas sayyarati, baru turun dari si raja tadi, presiden tadi turun dari mobil, yadbahuna tahta sayyaratin, tahta sayyarati au tahta ta'irati, dia nyembeli di bawah mobil, di bawah pesawat tadi. Ta'diman li hadzal wafidi, dalam rangka mengagungkan al-wafid, orang yang baru datang tadi, yaitu presiden pemimpin. Hada minasyirki, ini adalah termasuk kesyirikan. Li'annahu min babi tahiyyati wa ta'zim, karena dan sebagai bentuk tahiyah ya, pengucapan selamat dan pengagungan. Another kita lanjutkan setelah break ya. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.